Di dalam ayat ini disebutkan sekian banyak dosa-dosa besar oleh Allah Azza wa Jal. Dari menyekutukan Allah, membunuh anak, kemudian melakukan perbuatan keji, kemudian membunuh jiwa yang tidak hak untuk dibunuh. Al-Muhim disebutkan sekian banyak dosa-dosa besar oleh Allah. Dan yang pertama yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla disebutkan di dalam ayat ini adalah Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Berarti dengan ini jelas bahwa dalam Islam dosa itu yang dianggap dosa dalam Islam banyak. Tetapi dosa yang benar-benar harus kita waspadai, jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya, apalagi sebelum wafat kita, yaitu dosa kesyirikan. Dalam artian memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kita, kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang selamat dari yang namanya dosa syirik, berarti kita harus mengetahui apa itu syirik. Belajar ilmu tauhid yang menjelaskan tentang anwa asyirik, jenis-jenis perbuatan kesyirikan kepada Allah. Karena di sana banyak perkara-perkara yang di dalam Islam dianggap sebagai perbuatan syirik dan bahkan bisa dianggap sebagai perbuatan yang mengeluarkan orang dari Islam, tetapi ternyata dilanggar oleh manusia dan bahkan oleh kaum muslimin. Dan rata-rata mereka melanggarnya itu karena kebodohan. Mereka tidak tahu bahwasanya yang demikian itu adalah perbuatan syirik. Makanya ketika diperingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan syirik, mereka rata-rata terkejut. Karena taunya itu bukan syirik. Karena taunya itu adalah justru ibadah kepada Allah. Bentuk amalan kurba. Bentuk amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi ternyata menurut Allah adalah kesyirikan. Seperti contohnya, di Indonesia makruf, ada yang namanya ibadah dalam bentuk istighosah. Istighosahat. Bahkan ada istilah istighosah kubro. Karena minta tolongnya rame-rame, harus mengadakan majelis khusus, mengundang ratusan, bahkan ribuan kaum mukminin, dan biasanya mengundang ulama, dalam tanda kutip, ulama yang diulamakan. Mereka mengumpulkan kaum muslimin dalam rangka mengamalkan salah satu amalan ibadah di dalam Islam, yaitu istighatsah. Tapi karena keawaman mereka tentang ilmu tauhid, tentang syirik, dan sedikitnya para da'i yang berbicara tentang tauhid dan syirik, akhirnya istighatsah yang mereka lakukan itu ternyata bukan istighatsah yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal bentuk istighatsah, meminta pertolongan pada Allah agar diangkat musibah yang sedang menimpa kaum muslimin. Istighatsah yang Allah perintahkan, idz tastaghitsu rabbakum fastajaba lakum. Ya. Kalau kalian itu beristighatsah meminta pertolongan kepada Allah agar diangkat musibah yang telah menimpa kalian, Allah akan mengijabah, menerima istighatsahnya kalian. Allah akan angkat. Jadi mintanya yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah perintahkan di dalam sunnahnya, istighatsah itu meminta kepada Allah, bukan meminta kepada makhluk, apalagi yang sudah meninggal. Biasanya kan demikian kaum muslimin, kalau istighatsah enggak menyebut, enggak meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu belum istighatsah namanya. Atau kalau ahlu gulat, orang-orang yang berlebihan dalam mengkultuskan para habaib, biasanya mereka menyebut nama-nama habib yang sudah wafat, kalau benar habib. Walaupun misalnya anggaplah habib beneran, enggak habib bohongan, anggap habib betulan, tapi sudah meninggal. Maka yang demikian ini adalah bentuk penyimpangan akidah. Kenapa? Karena manusia mau ulama atau bukan ulama, dan bahkan para nabi sekalipun, kalau dia sudah meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Karena anak Adam itu kalau sudah meninggal, Habib anak Adam bukan? Ya, makanya ngaku anak Nabi Muhammad, turunannya Fatimah dari Ali. Setiap anak Adam apabila dia mati, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali diantaranya dari tiga perkara. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah, sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Kalau mau setelah meninggal tetap ditransfer pahala, rajin-rajin sedekah jariah. Bangunkan masjid. Ini sedekah jariah. Bukan bangun rumah di atas kuburan. Itu mubazir, ya enggak? Sekarang kaum muslimin suka salah kaprah. Tanda sayang kepada orang tua sudah meninggal pun dibangunkan gedung di kuburannya. Dulu belum sempat berbuat bakti kepada orang tua, saya suka nyakitin orang tua, belum sempat ngasih rubinda, ya sudah, setelah meninggal saya bangunkan istana di atas kuburannya. Ada jahil. Kalau dibangunkan rumah, apa manfaat bagi orang tua? Alamnya sudah berbeda, alamnya alam barzah. Walaupun ditaruh di atas kuburan, rumahnya itu bukan alam barzah. Alamnya sudah beda, alam kubur. Mau dibangun di atas kuburan tersebut rumah, dia gak akan tinggal di rumah itu. Mau dikasih yang dulu dia sukai, yang hobi ngopi, dikasih kopi gak akan diminum. Kecuali mungkin oleh para bangsa jin atau para semut. Mau dikasih rokok, enggak akan merokok. Ya, itu kan pernah lihat enggak? Kuburan dikasih kopi, dikasih rokok. Bahkan ada yang dikasih sikat gigi dan odol. Mungkin dulu orang tuanya jarang masuk gigi. Ya, ini perbuatan bodoh. Kalau sayang kepada orang tua bukan demikian. Sayang kepada orang tua telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kita mendoakan dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terputus amalan. Pertama sedekah jariah, kemudian kedua ilmu yang bermanfaat. Kalau mau memiliki pahala yang mengalir setelah meninggalnya, makanya jadi ulama atau minimalnya jadi seorang penuntut ilmu. Makanya kita harus menjadi cita-cita. Kalau kita meninggal, kita harus meninggalkan warisan. Yang utama bukan warisan harta. Coba upayakan warisan tulisan. Wahai yang merasa anak turunanku, ini loh akidah orang tuamu, ini loh akidah nenek moyangmu, ikutilah akidah tauhid, akidah orang tuamu la ilaha illallah, artinya Muhammad Rasulullah, konsekuensinya seperti ini, bahaya menyelisihnya seperti ini. Kalau kalian benar-benar mengaku anak turunanku, amalkan tauhid, itu baru ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana warisan ulama kepada anak cucunya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mewariskan sekian banyak kitab, bahkan dibaca oleh salafi, bukan cuma anak cucunya. Kemudian apa? Waladin saleh yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Senantiasa mendoakan kebaikan. Ketika sujud, dia ingat pada orang tuanya, mendoakan orang tua. Ketika sedang santai, ingat orang tuanya, dia mendoakan orang tua. Enggak harus menunggu malam Jumat. Salah kalau anak-anak zaman sekarang mau doa nunggu waktu. Nunggu 100 hari. Iya. Nunggu 40 hari. Nunggu 1000 hari. Nunggu sekian ribu, sekian tahun. Harusnya setiap saat kita mendoakan orang tua kalau memang kita menyayangi orang tua kita. Wa fi dini asakumullah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, apabila anak Adam itu meninggal maka seluruh amalannya terputus. Termasuk di antaranya amalan para ulama. Dulunya bisa mendoakan murid-muridnya kalau ada datang, wahai syekh doakan, iya. Bisa didoakan. Tapi kalau sudah meninggal, apa kata Allah? Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau itu tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah berada di kuburannya. Dan kalaupun bisa mendengar, enggak bisa menjawab seruanmu. Ya, berarti istighatsah yang benar, permintaan tolong atau permintaan bantuan kepada Allah, bukan kepada orang yang meninggal, dan ini bentuk kesyirikan. Dan bahkan termasuk syirik akbar. Ya, syirik besar. Nah, ini yang dilarang. Dari sekian banyak larangan-larangan disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 151 tersebut, yang paling harus kita perhatikan dan kita waspadai adalah keharaman dalam bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena dosa ini dosa yang paling berbahaya dari semua dosa. Perbuatan zina dosa besar, tapi dia tidak menggugurkan amalan-amalan sebelumnya. Perbuatan membunuh dosa besar dalam Islam, tapi dia tidak membatalkan seluruh amalan. Korupsi dosa besar, tapi dia tidak membatalkan amalan-amalan soleh yang dahulu pernah kita kerjakan. Tapi kesyirikan, apa ancaman Allah? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan batallah seluruh amalan yang dahulu mereka kerjakan. Makanya pantas seluruh para anbiya war rusul, seluruh para nabi dan rasul menjadikan dakwah tauhid ini sebagai prioritas utama dalam dakwah mereka. Dakwah yang dijadikan pembahasan nomor satu. Kalau menjadikan nomor dua, bagaimana ustaz? Salah dan menyimpang. Apalagi nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Apalagi cuma dakwahnya sampingan, salah fatal. Berarti dia tidak mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Berarti dia bukan salafi. Karena salaf berupaya untuk mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam secara total. Satu menyimpang dalam perkara usul, bisa dikeluarkan orang tersebut dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Nah. Makanya kalau orang mengaku salafi tidak boleh bosan dari yang namanya pelajaran tauhid. Jangan merasa aman, Ustaz saya sudah selesai kitab Usulul Thalatha. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya sudah selesai kitab Kasbus Syubhat, saya sudah selesai kitab Tauhid. Kemudian merasa aman dari terjatuh kepada kesyirikan. Ini tanda orang yang lemah tauhid. Merasa aman dari kesyirikan, enggak mungkin lagi kalau sudah jadi salafi. Enggak mungkin lagi terjatuh ke dalam kesyirikan, ini tanda orang tersebut lemah tauhidnya. Orang harusnya semakin sering ngaji, semakin merasa lezat dengan apa itu manhaj salaf, merasa nikmat dengan mempelajari dakwah, mengikuti dakwah salafiyah, harusnya semakin bertambah rasa takutnya dari terjatuh kepada perbuatan syirik. Kita lihat Imamul Hunafa, pemimpin bagi orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dijuluki oleh Allah Azza wa Jal sebagai Imamul Hunafa, pemimpin bagi orang-orang yang bertauhid. Tapi apakah beliau melupakan dari meminta kepada Allah untuk selamat dari kesyirikan? Tidak. Bahkan beliau selalu berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunanku dari perbuatan mengibadahi berhala. Jauhkanlah aku dan juga anak turunanku dari perbuatan mengibadahi berhala. Ini Imamul Hunafa. Dan kemudian ajaran tersebut diwariskan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai salah satu pemimpin dari pemimpin orang-orang yang bertauhid, lihat yang setiap hari dia mengajarkan tauhid kepada murid-muridnya, kepada para sahabat Nabi. Tapi apa kata beliau? Disebutkan dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Rasulullah, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Siapa kalian disebutkan oleh Nabi? Para sahabat. Orang-orang yang dijamin kebersihan hatinya. Orang-orang yang dijamin paling warak, paling hati-hati dari yang haram. Orang-orang yang langsung menimba ilmu kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidup di zaman tauhid itu tegak dan syirik itu terhina. Di zaman orang-orang yang bertauhid tampil dengan kokoh, musyrikin terhina di bawah hukum Islam. Tapi kata Nabi, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Ditanyakan, apa syirik kecil tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya, syirik kecil tersebut adalah riya. Ini sahabat yang setiap hari belajar ilmu tauhid dari Nabi, itu saja masih dikhawatirkan terjatuh ke dalam syirik kecil. Apalagi kita. Jauh dari masa kenabian, ngaji tauhid seminggu sekali, sering absen pula. Enggak, sudah ngaji seminggu sekali sering absen. Dan semisalnya pun datang kadang enggak nyatat. Ya. Dan selanjutnya dari kekurangan-kekurangan kita ketika thalabul ilmi. Maka kita orang-orang yang sifatnya demikian sangat dimungkinkan untuk terjatuh ke dalam syirik akbar. Na'udzubillahi minha. Semoga Allah melindungi kita dari syirik akbar. Makanya pantas kalau al-Imam Al-Mujammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Ad-Durur As-Saniyah beliau menyatakan adamul khaufi minasyirki dalilun ala dha'fit tauhid. Adamul khaufi minasyirk, tidak merasa khawatir dari terjatuh ke dalam kesyirikan, itu merupakan tanda orang tersebut lemah tauhidnya. Merasa sudah salafi enggak mungkin. Siapa yang menjamin Anda tetap istiqomah di atas hidayah tauhid? Merasa sudah mengkaji kitab-kitabnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, sudah tahu jenis-jenis kesyirikan, maka enggak mungkin kita menyimpang menjadi orang musyrik. Siapa yang menjamin engkau ini akan mati dalam keadaan tauhid? Bukankah hati manusia itu baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya? Kata Nabi, yang namanya hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah itu yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa saja membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Lihat baca sejarah para sahabat Nabi. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, sekian banyak para sahabat Nabi yang murtad. Akhirnya diperangi oleh siapa? Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan murojaah, siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Naam, barakallahu fiik. Abdullah bin Abi Uhafah. Jadi perkara syirik ini perkara yang mengerikan. Jangan kita merasa, jangan sampai ada waktu yang kita itu selalu merasa aman dari yang namanya syirik. Semakin sering kita ngaji tauhid, semakin tanamkan kekhawatiran kita dari terjatuh dari yang namanya syirik. Dan ini tanda kekuatan tauhid. Merasa aman dari syirik setelah baca tauhid, tanda dalilun ala dha'fit tauhid. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Tebal yang mengumpulkan fatwa-fatwa hasil daripada tanya jawab dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kata al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala an berkata Ibnu Mas'ud, sahabiyun jalil alim min ulamai sahabah, dan beliau salah seorang mufassir, termasuk rujukan dalam perkara ilmu tafsir di antara para sahabat Nabi. Nama aslinya Abdullah ibn Mas'ud, yang Allah telah meridhai beliau. Kata beliau, man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allati alaiha khatamahu falyaqra qawlahu ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin ayang dhura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu, yang dengannya Rasulullah menutup wasiatnya, falyaqra qaulahu ta'ala, hendaknyalah dia membaca firman Allah Ta'ala yang sudah kita sebutkan kemarin. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Lalui pembahasannya dalam surat apa itu? Apa? Sudah kita bahas. Surat apa? Ada. Al-An'am. Ayat 151. Ya, telah kita jelaskan ayat tersebut. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad yang Nabi Muhammad menutup wasiat tersebut di atasnya, hendaklah dia membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 151. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, sampai kepada firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah oleh kalian jalan yang lurus tersebut, yakni as-sunnah an-nabawiyah, Islam. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti as-subul. As-subul sering kita jelaskan, kita pernah nukilkan penafsiran al-imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, imam dari kalangan tabi'in, salah seorang murid senior daripada Abdullah bin Abbas, seorang mufassir yang bernama Mujahid bin Jabir, pernah menjelaskan ayat ini, jangan kalian mengikuti as-subul. Kata beliau, as-subul maknanya adalah al-bid'ah wasyahawat, perkara-perkara bid'ah dan syahwat. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan bid'ah dalam beragama. Ikutilah oleh kalian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan syahwat atau jalan-jalan syubhat. Apa bahayanya? Disebutkan dalam ayat selanjutnya. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan bid'ah, mengikuti jalan-jalan syubhat, jalan-jalan syahwat, niscaya kalian itu akan terpecah dari jalan Allah. Kalian akan melenceng dari sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tapi sayang, hadis yang dinukilkan di sini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sering kita sebutkan illah atau sebab pendhaifannya. Siapa yang masih ingat? Sababu dhaifi hadhihi riwayah. Saya masih ingat, riwayat ini dikeluarkan dari jalur Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail mendapatkan riwayat dari Daud bin Yazid al-Audi. Daud bin Yazid al-Audi mendapatkan riwayat ini dari Al-Imam Asy-Sya'bi. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi mendapatkan dari Al-Qamah bin Qais An-Nasai, dan beliau mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Mas'ud. Dan kata para ulama, riwayat ini lemah. Karena apa? Karena salah seorang rawi yang bernama Daud bin Yazid, ya, dia seorang yang dhaif. Ya, Daud bin Yazid Al-Audi. Daud bin Yazid Al-Audi, dan ini juga termasuk riwayat yang dha'afahul Albani fi silsilah ad-dha'ifah. Termasuk riwayat yang didhaifkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam as-silsilah dan juga dalam kitab Dha'if At-Tirmidzi. Nah, wallahu ta'ala. Jadi tidak perlu penjelasan terlalu panjang lebar terhadap asar ini, karena asar ini dha'if. Baik. Kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Ingat ya, asar ini kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu qala. Dan dari Mu'adz bin Jabal yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan, Mu'adz, dia merupakan salah satu wazir min wuzarahil ilmi. Dia merupakan salah satu wazir, apa wazir? Duta. Dari duta-duta ilmu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk alim min ulama al-kibar. Ya, termasuk ulama yang dianggap besar, senior di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dia pernah diutus ke mana? Ke negeri Yaman. Dalam rangka apa? Dakwah apa? Dakwah tauhid atau dakwah tentang fikir rumah tangga? Atau tentang fikir nikah? Fikir supaya orang meninggalkan jomblo. Dalam rangka apa beliau? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ayyuhidullah. Dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Ustaz, berarti membahas pikir rumah tangga enggak penting. Siapa yang bilang membahas pikir rumah tangga enggak penting? Ustaz, berarti membahas tentang akhlak itu enggak penting. Siapa yang menyatakan belajar akhlak tidak penting? Penting semuanya dalam Islam. Tapi ingat, semua kerusakan yang ada di kalangan kaum muslimin atau di kalangan manusia dari rusaknya akhlak, kemudian keributan rumah tangga yang tiada hentinya, kurangnya adab kepada sesama kaum muslimin, apa sebabnya? Karena rusaknya tauhid. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling sempurna keimanannya atau ketauhidannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlak memiliki keterkaitan dengan yang namanya tauhid. Gak ada orang yang berakhlak baik tapi dia itu musyrik. Ya, nah, karena tauhid dia merupakan asas dalam Islam. Kata Mu'adz bin Jabal, kita lanjutkan, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala himar. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di atas himar. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kata kebiasaan kubara, kebiasaan para pemimpin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu biasanya kalau naik tunggangan maunya sendiri. Gengsi kalau satu tunggangan dua orang. Dan bahkan para istri-istrinya saja biasanya enggak digabungkan di dalam tunggangan tersebut, ada tunggangan yang lain. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin kaum mukminin, dan bahkan pemimpin dunia, bukan cuma satu kerajaan, pemimpin dunia. Beliau tidak gengsi untuk bergoncengan dengan sahabatnya dan muridnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Menunjukkan Nabi kita yang mulia adalah Nabi yang mutawadhi', Nabi yang dia ini rendah hati. Ya. Kata Mu'adz, faqala li, maka Mu'adz berkata kepada maka Rasulullah berkata kepadaku, kata Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Apakah engkau tahu ma haqqullahi alal ibad? Apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa hak hamba yang Allah mengharuskan dirinya untuk menunaikannya? Lihat di sini bentuk apa ini? Bentuk tanya jawab dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang nabi kepada sahabatnya. Ini menunjukkan di antara metode taklim yang disunnahkan, metode memberikan ilmu yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan metode tanya jawab. Bukan cuma tabligh menyampaikan tidak. Di sana ada thariqah, ada sekian banyak cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara cara yang banyak ditinggalkan oleh para dai di zaman sekarang adalah metode tanya jawab dengan mad'unya, dengan audiens dakwahnya. Dan ini adalah sunnah Nabi. Dan bahkan terkadang kata para ulama, metode yang demikian ini, metode tanya jawab, biasanya lebih mendatangkan perhatian dari murid. Beda kalau cuma datang ustadznya ceramah, belum tentu perhatian, belum tentu tersemangati dia untuk menghafal ilmu dan memperhatikan apa yang mau disampaikan. Tapi kalau tiba-tiba besok kita mulai praktekkan, misalnya yang hadir kajian hari Ahad di Masjid Taman Islam, besok siap-siap ditunjuk satu-satu baca hadis. Nah, mulai. Minimal besok mulai bawa buku. Ya, atau duduknya di belakang tiang. Ya, timbul perhatian. Nah, ini sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajar ilmu dengan metode tanya jawab adalah sunnah, dan ini yang kita dapati dari praktiknya para ulama. Baik di Yaman ataupun di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ingat kami belajar dengan salah seorang alim dari Libya, guru kami dalam ilmu fiqih hadis dan aqidah, yaitu Syekh Abdul Khattab Al-Libi Tariq Durman, salah seorang alim muridnya Syekh Mukbil dari negara Libya. Beliau mengajar kami kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap mau memulai pelajaran, beliau mengadakan murojaah ilmu dalam bentuk tanya jawab. Ya fulan, ya andunusi, hatli dalilan fi hadza, sebutkan dalil dalam hal ini. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Bagaimana pendapatmu tentang itu? Kalau ada syubhat yang menyatakan demikian, bagaimana cara membantahnya? Ya, dan ini lebih mengena bagi kami. Ya, yang pernah menimba ilmu kepada Syekh Abdul Khattab Al-Libi. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada beliau hidayah dan petunjuk. Nah, beliau termasuk ulama yang sekarang mencebur ke dalam fitnah ikhtilaf di kalangan para ulama, baina Syekh Rabi wa baina Syekh Muhammad ibn Hadi. Semoga Allah memaafkan beliau. Jadi perbuatan beliau menjatuhkan kehormatan Syekh Muhammad bin Hadi. Hafizahumullah. Semoga Allah menjaga beliau. Nah, apa kata Nabi wahai Mu'adz? Apakah engkau tahu hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba? Dan apa hak hamba yang Allah Azza wa Jalla mengharuskan dirinya untuk menunaikannya? Qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Subhanallah. Gurunya seorang yang mutawadhi pasti mewariskan muridnya juga yang tawadhu, yang takwa, yang selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla dari melepaskan lisan yang dia tidak memiliki ilmu. Ketika ditanya, kamu tahu gak hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba? Dan hak hamba yang Allah Azza wa Jalla mengharuskan dirinya untuk menunaikannya? Kata Mu'ad, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dalam hal ini Allah dan Rasulnya lebih tahu. ini adab. Jadi adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dari kalangan salafi. Kalau kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya, cukup katakan wallahu a'lam atau la adri, saya tidak tahu. Tanda ketakwaan seseorang. Jangan merasa gengsi untuk menyatakan saya tidak tahu. Karena ingat, sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak manusia disebabkan karena lisannya yang kibbiha ilan ma, akhirnya ditelungkupkan ke dalam neraka. Kalau kita tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Jangan gara-gara gengsi kita dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tahu. Ditanya segala pertanyaan harus bisa menjawab. Ulama saja selevel Imam Malik dikasih pertanyaan 90 lebih hanya bisa menjawab 3. Masa kita dikasih pertanyaan 1000, bahkan jawabannya sampai 1200. Saking optimisnya menjawab pertanyaan. Tidak memiliki takwa Allah. Kita sebagai para penuntut ilmu, apalagi nanti menjadi seorang dai yang kemungkinan akan ditanya tentang permasalahan umat, jawablah dengan takwa Allah. Kalau kita tahu, kita jawab sambil mengharapkan petunjuk dari Allah, mudah-mudahan jawaban kita ini sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Kalau tidak tahu, jangan coba-coba baca. Ingat, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi kalau sampai fatwanya sesat dan menyesatkan umat. Gara-gara kita berfatwa, ternyata umat berpecah. Gara-gara kita berfatwa, ternyata umat menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita telah mewariskan sunnah sayyi'ah kepada umat. Barang siapa ya menjadi pelopor satu kejelekan, falahu adab mithla adab man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengamalkannya. Gara-gara fatwa kita orang sesat. Hati-hati. Ittaqullah filisan. Kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau mau ngomong, kalau mau berucap, ucapkan yang baik. Ucapan yang mengandung keridhaan Allah, ucapan yang dibangun di atas ilmu. Tapi kalau kira-kira bermudarat, enggak tahu ilmunya, liyasmut, ini adabnya dari sana. Diam. Enggak usah mulut itu ember. Ingin ngomong terus enggak berhenti. Ya. Nah, kalau para imam, Imam Malik rahimahullah taala, kata muridnya, setiap dikasih pertanyaan sebelum menjawab, beliau mengkerut dahinya sampai keluar keringat dingin. Kenapa? Khawatir jawaban beliau keliru yang akan melemparkan beliau ke dalam neraka. Ini kalau zaman sekarang sebagian dai tidak bertakwa kepada Allah azza wa jalla, umat bertanya belum selesai juga sudah dia jawab pertanyaannya. Saking hebatnya, melebihi hebat dari Imam Malik rahimahullah taala. Apa itu hak Allah? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'aunillahi wa taufiq. Ada pertanyaan tulis. Sebelum bubar, saya umumkan kita pada siang hari.